Number 3 bersama Sarah. Semoga kalian bahagia. Aku minta suaranya yang tadi request. Boleh nyanyi yang kencang. Gede rasa. Yang mong ono koe ning atiku. Nangen loro. Yen rasa sayangku mbok sia-sia. Wani sumpah tresnoku mung kanggo koe. Ora sayang. Sudah bersama Sarah di sini, kembali lagi Cak Mo.